الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، إخوتي أرشدني وأرشدكم الله، رحمني الله وإياكم. Kita lanjutkan pembahasan kita pada matan Safinatun Naja. Hari ini kita akan membahas tentang bab haid dan nifas. Faslun aqallul haidhi wan nifas. Aqallul haid. Aqallul haidhi yawmun wa laylatun. Pasal tentang haid dan nifas. Aqallul haid. Batasan minimal haid itu adalah yawmun wa laylatun. Sehari semalam. Dan kita tahu al-haid huwa damu jibillatin takhruju min farjil min aqsa rahimil mar'ah ala sabili sihah. Yaitu damu jibillah, darah yang sifatnya manusiawi. Takhruju min aqsa rahimil mar'ah. Keluar dari bagian terjauh dari rahim mar'ah ala sabili sihah. Yaitu apa? Dalam kondisi sehat. Ya. Yang kemudian apa? Di sini dikatakan aqallul haidhi yawmun wa lailatun. Batasan minimal perempuan itu dikatakan haid, maka adalah sehari semalam. Maknanya apa? Ya. Wa huwa arba'un wa 20 sa'ah yattasilu fiha ad-dam wa dhalika bi istiqra' Imam Syafi'i rahimahullah au tatabu'u lahu. Ya. Yaitu apa? Yaitu keluarnya darah selama 24 jam. Ya. Keluarnya darah selama 24 jam. Ya. Jadi bukan kemudian yaumun wa lailatun itu diartikan apa? Kan biasanya ada yang darahnya mengalir terus. Ya. Ada yang darahnya misalnya mengalir sekian jam terus berhenti. Mengalir terus berhenti. Ya. Jadi yang maksudnya 24 jam ini adalah apa? Darah yang keluar itu keluarnya selama 24 jam. Ya, terhitung 24 jam. Ya, misalnya nih, contoh. Perempuan haid dari jam 5 pagi. Nih, keluar haidnya. Kemudian apa? Haidnya terus sampai jam 5 pagi berikutnya, hari berikutnya. Maka apa? Itu adalah termasuk aqallul haid. Adapun ya, ini adapun misalnya perempuan yang haidnya terputus-putus. Haid sehari pertama 3 jam. Hari kedua 3 jam. Hari ketiga 3 jam, hari keempat 4 jam misalnya. Hari kelima 3 jam. Hari keenam 3 jam, hari ketujuh 3 jam. Berapa? 7 kali 3. Ya. 35 jam. Maka 35 jam ini berarti apa? Berarti melebihi dari 24 jam. Ya. Jadi 7 kali 3 berapa? Bukan 35. Ya, 7 kali 3 21. Ya, 7 kali 3 21. Darah yang keluar selama 7 hari yang setiap harinya 3 jam. Ya, maka apa? Keluarnya selama 7 hari, setiap harinya 3 jam, maka 21 jam. Ini masuk 24 jam enggak? Enggak. Berarti ini bukan haid. Ya. Meskipun keluar selama 7 hari. Kenapa? Karena total waktu keluarnya itu tidak sampai 24 jam. Kecuali tadi, ya, 5 hari, keluarnya 7 hari, per harinya 5 jam, 5 jam, 5 jam. Ya, maka ketika keluar per harinya 5 jam, 5 jam, 5 jam, 7 kali 5, 35 jam. Total berapa? Total 35 jam. Maka ini haid. Kenapa? Karena batasan minimal haid itu adalah 24 jam. Ya. Jadi ini harus dipahami karena kalau tidak kita pahami dengan 24 jam, ya. Karena ada yang mengira bahwa sehari semalam itu maksudnya ya udah keluar hari ini, hari ini ya keluar 3 jam, terus besok enggak keluar lagi misalnya. Ya. keluar hari ini sampai malam misalnya 3 jam. Ya, besok enggak keluar lagi. Dianggapnya sudah haid. Bukan, itu bukan haid, ya. Haid itu adalah ketika apa? Ketika ya, ketika maksimal atau minimal darah yang keluar itu lamanya keluar adalah 24 jam. Kan kadang ada yang terputus-terputus. Maka dihitung 24 jam. Ya. Kalau dia tidak cukup, tidak sampai, maka dia itu dihukumi istihabah. Ya. Kalau dia tidak sampai 24 jam, ya, maka dia dihukumi istihabah. Ya. Jadi ini harus dipahami. Aqalluhu yawmun wa lailatun. Dan ini dalilnya apa? Adalah istiqra. Dalilnya adalah ya tatabbu Imam Syafi'i ya, apa nama bahasa kita hari ini riset lah. Ya. Imam Syafi'i meriset. Ya, bagaimana cara Imam Syafi'i meriset? Ya, Allah alam bisawab. Kalau dulu kan banyak budak misalnya ya, atau kemudian bisa juga Imam Syafi'i bertanya kepada perempuan-perempuan ketika itu, bertanya kepada istrinya dan lain sebagainya, atau memerintahkan istrinya untuk bertanya dan lain sebagainya. Intinya Imam Syafi'i melakukan proses riset. Ya. Sampai kemudian apa? Imam Syafi'i yang menyimpulkan bahwa aqallul haid itu 24 jam. Yaumun wa lailatun. Ya, yaumun wa lailatun. Kemudian wa ghalibuhu dan mayoritas ya, yang sering terjadi bagi mayoritas perempuan adalah apa? Sittun aw sab'un, 6 hari atau 7 hari. Ya. Baik, nah, kalau 6 hari 7 hari ini baru yang dihitung hari. Ya. Baru yang dihitung adalah hari. Bukan jam. Kalau saya contohkan tadi, ya, harinya 7 hari, tapi jamnya hanya 21 jam. Ya, keluar haidnya. Maka ini dihitung haid enggak? Tidak. Ya, karena tidak cukup 24 jam. Ya. Ini adapun yang dimaksud dengan sini ghalibuhu sittun aw sab'un, mayoritas 6 atau 7 ya. Maka maksudnya adalah proses, bukan prosesnya misalnya harinya. Meskipun tadi selama 7 hari darahnya mengalir terus ya. Atau tadi ya, hari ini ngalir 5 jam atau hari ini 10 jam misalnya. Besok 5 jam, hari berikutnya 5 jam, 5 jam, 5 jam, ya. 5 kali 6 30 tambah 10 40 jam. Ya. Baik darahnya nyambung terus darah yang keluar atau apa? Terputus, terputus, terputus. Tapi dengan catatan apa? Total minimal adalah 24 jam. Ya. Ya. Fa inna qasa fa huwa istihadhah. Sama, kalau kurang 24 jam maka dihukum istihadhah. Ya. Wal naqa'al mutakhallil baina dima'il haid haidun hukman. Tadi kan ada yang darahnya terputus ya, terputus, terputus ya, maka kan ada naqa', ada yang tidak, masa di mana perempuan tidak keluar darah darinya ya. Sehari misalnya keluar 10 jam ya, yang 14 jam itu enggak keluar misalnya, maka 14 jam yang tidak keluar darah ini tetap dihukumi haid. Ya, tetap dihukumi haid. Maknanya apa? Maknanya meskipun tidak keluar darahnya, tapi dia tetap mengambil hukum haid. Ya, maknanya apa? Maknanya dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan apa namanya hal-hal ya, 10 hal yang sebelumnya kita bahas tentang apa? Tentang perempuan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid ataupun nifas pada pasal-pasal sebelumnya. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Dan paling banyak itu adalah apa? 15 hari. 15 hari ya, siang dan malam. Ya. Dengan sama ya, baik darahnya terputus atau selama 15 hari itu ngalir terus. Dengan catatan tadi yang perlu digarisbawahi, 15 hari ya, total waktu keluar darahnya adalah 24 jam. 15 contoh ya. Ini keluar darah selama 15 hari. Cuman setiap harinya cuma 1 jam. Apakah ini dihukumnya haid? Enggak. 15 hari, 1 jam per hari, 15 jam. Enggak cukup 24 jam. Maka ini enggak dihukumnya haid. Ini dihukumi apa? Dihukumi istihadhah. Ya. Ini dihukumi istihadhah. Sebagaimana yang kurang dari 24 jam itu dihukumi istihadhah, yang lebih dari 15 hari itu juga dihukumi istihadhah. Ya. Yang lebih dari 15 hari itu dihukumi apa? Istihadhah. Ya. Dihukumi istihadhah. Maknanya perempuan ya haid hari pertama sampai hari ke-15. Total waktunya lebih 24 jam. Ya. Kok hari ke-16 masih mengalir darah? Maka apa? Maka inilah hukumnya adalah dam darah istihadhah. Maka di hari ke-15 dia sudah ya, dia sudah mandi dan lain sebagainya. Ya. Dia sudah apa namanya? Sudah masuk hari ke-16, dia sudah apa? Sudah wajib baginya apa-apa yang terhalang dari ibadah seperti salat, puasa dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi itu. Ya. Jadi itu. Begitu juga ya, jadi kita mengetahui batasan minimal dan batasan maksimal itu untuk tadi untuk menghukumi ini haid atau tidak. Ya, karena ketika seorang perempuan haid dihukumi haid, maka apa? Maka berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang khusus. Ya. Ketika tidak darah yang keluar tapi kemudian tidak sampai pada batasan minimal, maka apa? Maka ini tidak dihukum haid. Begitu juga ketika darahnya melebihi yang keluar, darah yang keluar melebihi dari 15 hari batasan maksimal, ya. Yang kelebihannya itu juga apa? Juga tidak dihukumi haid. Ya, itu apa? Dihukumi istihadhah. Ya, dan sebagaimana istihadhah ya tidak menghalangi perempuan untuk melakukan salat, tetap wajib baginya salat, ya. Tidak menghalangi baginya saum, ya. Dan hal-hal lainnya, ya. Namun yang dilakukan oleh perempuan yang mustahadhah adalah apa? Ya, membasuh kemaluannya, kemudian mencoba menghambat laju darah, ya. Semaksimal batasan maksimal saja, ya. Maka setelah itu apa? Wudu. Ya, kalau dengan catatan sudah masuk waktu salat. Ya, mustahadhah, ya. Ini masuk dalam kategori apa? Daimul hadas. Orang yang hadasnya tidak terputus darinya, sama seperti apa? Salisul baul. Ya, orang yang air kencingnya itu tidak bisa dia kontrol keluarnya. Ya. Maka ya mereka ini wudu itu ketika apa? Ketika sudah masuk waktu. Ya, dengan catatan ketika sudah masuk waktu. Kemudian setelah masuk waktu mereka berwudu kemudian bersegera untuk sholat. Ya. Dan tidak mengakhirkan sholat, maksudnya tidak menjarak. Satu, antara af'alul wudu, antara prosesi wudu, meskipun tadi kita katakan bahwa mualah, ya, mualah kita kembali ke bab wudu sedikit, mualah itu berkesinambungan antara, jadi membasuh muka, setelah membasuh muka, kemudian membasuh tangan, itu tidak jeda, itu hukumnya apa? Hanya sunnah di dalam mazhab. Namun menjadi wajib bagi siapa? Bagi daimul hadats, yaitu perempuan yang mustahadhah, ya, dan salisul baul, ya. Jadi itu. Kemudian juga mualah antara wudu dan salatnya. Jadi jangan sampai antara wudu dan salatnya itu ada jeda. Terkhususnya jeda yang tidak untuk maslahat salat. Maksudnya apa? Jeda yang untuk tidak maslahat salat, seperti misalnya perempuan, ya, dia seperti perempuan dia habis wudu misalnya ternyata suaminya minta bikin kopi, dia bikin kopi, ya, padahal dia istihadhah, ini dia bikin kopi, maka apa, ya, dia nggak boleh kemudian sholat, ya, karena apa? Karena antara wudu dan sholatnya terjeda dengan apa? Dengan perbuatan yang tidak termasuk bagian dari maslahat salat. Ya, bagian dari maslahat salat apa? Bagian dari maslahat salat misalnya, ya, dia ke masjid, ya, nunggu imam. Nah, di masjid itu bagian dari maslahat salat. Perjalanan dari rumah ke masjid itu bagian dari maslahat salat. Salat sunnah qobliyah, ya, bagian dari maslahat salat. Salat sunnah rawatib itu bagian dari maslahat salat, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman. Ya. Aqallu tuhur bainal haidatain 15 yawman. Ya. Sekarang ya, musannif itu masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu apa? Jarak antara dua haid. Ya. Berapa batasan minimalnya? Yaitu 15 hari. Antara satu haid dengan haid yang lainnya, ya, itu apa? Itu jaraknya adalah 15 hari. Itu batasan minimal. Ya. Anna aqalla zaman tuhril fasil baina zamanil haidatain 15 yawman bilayaliha. Ya. Maknanya apa? Maknanya kalau ada ini haid terakhir misalnya tanggal 10. Tanggal 20 sudah keluar darah lagi. Apakah ini haid? Dia tidak bisa dihukumi haid. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa aqallu tuhur ya, minimal itu 15 hari. Ya, kalau dia tadi selesai tanggal 10, maka apa? Minimal ya, jarak terdekat untuk haid lagi itu tanggal 26. Ya. Tanggal 26. Ya, jadi itu. Kemudian di sini dikatakan bainal haidatain, di antara dua haid. Ya, di antara dua haid. Ya. Ini menjadi apa? Ini menjadi qaid, menjadi apa namanya? Batasan tersendiri. Tentang dengan apa? Karena apa? Aqallu tuhur bainal haid wan nifas. Ya. Batasan minimal haid dan nifas itu apa? Itu enggak ada batasan minimal. Ya. Bahkan bisa saja seorang perempuan haid kemudian dilanjutkan dengan nifas ketika dia melahirkan. Haid misalnya hari ini terakhir haid, ya, hari ini melahirkan. Ya. Maka besok bisa saja apa? Dia nifas. Ya. Ini apa? Ini sebagaimana pendapat di dalam mazhab bahwa apa? Bahwa al-haid, ya, perempuannya al-hamil tahid. Dalam mazhab orang hamil itu ya, itu dia bisa haid. Ya. Dalam mazhab dikatakan seperti itu, orang hamil itu memungkinkan untuk haid. Ya. Maknanya ketika ada darah yang keluar ya, maka dia ada kemungkinan darah itulah darah haid. Ya, ketika seorang perempuan hamil ada kemungkinan darah itu darah haid sehingga dia tidak sholat, dia tidak puasa dan lain sebagainya. Ya. Adapun yang mengatakan bahwa al-hamil la tahid, perempuan yang hamil itu tidak haid, maka konsekuensinya apa? Darah yang keluar tidak dihukum haid. Ya. Jadi ini apa namanya? Hukum turunan dari pendapat ini. Ya, hukum turunan kalau al-hamil tahid berarti ada kemungkinan perempuan hamil itu haid. Ya, maka ketika ada darah yang keluar, ya, ada kemungkinan darah itu haid. Tapi ketika pendapat yang mengatakan bahwa hamil itu tidak haid, ya, maka turunannya adalah apa? Ketika darah keluar ya, dari perempuan yang hamil, maka apa? Maka itu tidak dihukumi haid. Ya, tentunya mengikuti kaidah yang sebelumnya tadi. Ya, ini ada orang hamil, darah keluar, tapi nggak sampai 24 jam, dia istihadhah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi aqallu tuhri bainal haidatain itu 15 yawman. Ini batasan minimalnya. Wa ghalibuhu 24 yawman, mayoritas ya, itu apa? 24 hari. Mayoritas atau kebanyakan itu antara haid dan haid, antara haid yang satu dengan haid yang lainnya itu apa? Batasannya adalah 24 atau 24 atau 23 hari ya. Wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada batasan maksimal jarak antara dua haid. Bahkan di sini disebutkan apa? Wa dzalika bil ijma'. Ya, tidak ada batasan maksimal antara dua haid. Ya. Ya, itu apa? Itu ijma. Enggak ya, ada batasan. Jadi disebutkan faqat lam kutsul mar'atu dahraha bila haid. Bisa saja ada kasus di mana perempuan apa? Tamkutsu al mar'ah dahraha sepanjang masa, ya, dia enggak haid-haid perempuannya, bisa saja, ya, bisa saja, ada kemungkinan. Jadi maka di sini katakan wala hadda di aktsari, antara jarak antara dua haid, haid misalnya haid sekarang, ya, haid lagi misalnya tahun depan, mungkin enggak? Ya mungkin saja, ya, ya, mungkin saja. Tapi tadi ini keluar dari apa, ghalib tadi, kalau mayoritasnya batasannya adalah apa, 24 atau 23 hari. Nah kemudian ya, pembahasan berikutnya tentang nifas. Aqallun nifasi majjatun, ya, kita kembali sedikit kepada apa namanya, kepada apa namanya, ta'rif nifas, ya. An-nifas huwa ad-damul kharij min rahmil mar'ah ba'da faraghir rahim, ya, adalah darah yang keluar dari rahim perempuan, ya, setelah kosongnya rahim. Perhatikan di sini ada apa? Setelah kosongnya rahim, ya. Maka darah yang keluar ketika atau sebelum rahim itu kosong itu tidak dihukumi dengan nifas. Karena dalam mazhab, ya, itu apa? Darah ya, nifas itu adalah ba'da faraghir rahim, setelah rahimnya kosong. Ya, maka darah yang keluar itu apa? Itu dihukumi nifas setelah kosongnya rahim. Ya, ini setelah kosongnya rahim ini batasan juga. Ya, maknanya tadi sebelum rahim kosong maka ada darah yang keluar itu tidak dihukumi nifas. Aqallu nifasi majjatun, ya. Batasan minimal nifas adalah majjah, ya. Sekali keluar, ya. Jadi cuma sekali hentakan, ya. Daf'atun minad dami, ya. Fa aqallu zamani lahdhah, ya. Maka kalau batasan minimalnya adalah majjah, apa? Sekali hentakan, ya, daf'ah, ya, maka zaman waktu minimalnya ya tadi sekeluarnya darah tadi lahzah, ya. Wa ghalibu zamanihi 40 yauman, mayoritas, ya, kebanyakan perempuan, ya, darah nifasnya itu keluar selama 40 hari, ya. Wa aktsaruhu 60 yauman, dan aktsar mayoritas afan, wa aktsaruhu 60 yauman, dan yang paling banyak, ya, lama, yang paling lama darahnya itu keluar apa, 60 yauman, 60 hari, ya. Kemudian di sini katakan kullu dzalika bi istiqra'il imam asy-syafi'i rahimahullah, ya, semua ini, ya, batasan-batasan ini tadi didasarkan kepada ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau membangun ijtihadnya tadi berdasarkan istiqra, ya, berdasarkan riset, ya. Wa yuhsabun naqa'u an-naqisu anil khamsat ashar المتخلل بين الولادة وخروج الدم أو بين الدماء من الستين وإذا جاوز الدم ستين فهو استهاضة. النقاء الناقص عن الخمسة عشر. المتخلل بين الولادة وخروج الدم. Ya. Jadi apa namanya, darah, maka tadi darah wiladah, ya, kemudian ada misalnya antara apa namanya, antara perempuan misalnya wiladah, kemudian dia nggak langsung keluar nifasnya misalnya, ada jeda, ya, maka jeda itu apa? Ya, maka jeda itu kalau ada darahnya apa namanya yang keluar, ya, maka itu apa, dihukumi dengan istihadah. Begitu juga darah yang lebih dari darah yang keluar setelah 60 hari itu juga dihukumi istihadah, ya. Yes. dengan berakhirnya pembahasan al-haid wa nifas, maka apa? Maka berakhir pula bab taharah, kitab taharah sudah selesai. Ya. Maka musannif Syekh Salim Sumir Al-Hadrami ya, itu langsung kemudian membahas tentang kitabus shalah. Kita baca bab atau pasal pertama dari kitabus shalah. Ya, faslun a'dharu sholati itsnan. Ya. Udzur salat itu ada dua. Ya. An-naumu wan nisyan. Tidur dan lupa. Apa yang dimaksud dengan udzur? Ini harus kita pahami. Yang dimaksud dengan udzur di sini adalah apa? Udzur adalah ketika seseorang meninggalkan salat. Ya. Sehingga apa? Sehingga keluar dari waktunya. Ya, ini udzur. Ya. Jadi tidak masuk waktu sholat. Maka ketika masuk waktu sholat, bagi orang yang mukallaf al-muslim al-baligh al-aqil, ya. Maka ketika itu apa? Ketika itu sholat wajib baginya. Ya. Kemudian sampai keluar waktu sholat atau habis waktu sholat, ya, itulah waktu dia boleh mengerjakan salat itu tadi. Nah, uzur yang dimaksud di sini adalah apa? Uzur yang diperbolehkan oleh syar'i ketika seseorang itu datang masuk padanya waktu salat, keluar waktu salat dan dia tidak mengerjakan salat. Ya. Apa uzurnya? Adalah apa? Yang pertama adalah an-naum. Ya. Di sini disebutkan annal a'dzar allati la ya'tham layaksamu man akhara salata'an waktiha bisabab yathnan. Ya. Jadi uzur-uzur yang mana ketika seseorang ya, tidak mengerjakannya pada waktu yang telah disediakan, dia tidak berdosa. Ya. Ini maksudnya. Maka apa? Maka uzurnya ada dua. Yang pertama adalah an-naum, tidur. Anal awwala min adharis salati ayyanama syakhs qabla dukhuli waktiha mutlaqan. Orang tidur sebelum masuknya waktu sholat. Ya. Misalnya, orang tidur siang jam 1:30. Tahu-tahu dia bangun jam. Atau misalnya, orang tidur sholat, tidur siang jam 1:30. Tahu-tahu dia bangun jam 7 malam misalnya karena kecapean. Ya. Maka ini uzur. Kenapa? Ya, uzur bagi dia karena dia tidak sholat asar. Ya kan? Karena dia tidak sholat asar pada waktunya. Maka ini uzur bagi dia untuk meninggalkan atau tidak mengerjakan sholat pada waktunya. Bangun dia jam 7. Kemudian apa? Sholat dia asar misalnya jam 7. Qadha'an tentunya. Ya. Maka dia tidak berdosa karena hal ini. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuknya waktu sholat. Ya. Au ba'dahu atau dia tidur setelah masuk waktu salat. Wa huwa yadhunnu annahu yastayqidhu qabla an yadhiqa al-waqtu 'anha. Ya. Dan dia yakin ini maksudnya apa, prasangka yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat kalau apa? Kalau dia bisa bangun sebelum habisnya waktu. Ya, contoh misalnya nih seseorang dia capek pulang kerja habis maghrib. Ya. Kemudian masuk waktu isya, Allahu akbar, Allahu akbar misalnya, masuk waktu isya. Ya. Namun kemudian ketika masuk waktu isya dia sudah capek, tapi dia mendengar azan, dia sudah capek. Dia bilang, "Aduh, daripada saya sholat ngantuk misalnya, ya udahlah, saya tak tidur dulu." Akhirnya dia tidur. Ya, dengan asumsi, ya, dengan zon bahwa apa, dia jam 2 atau jam 3 malam dia bangun. Ya. Maka zon ini bisa didasarkan kepada kebiasaan kah, atau misalnya dia berpesan kepada istrinya kah, dan lain sebagainya. Ya. Maka ini juga termasuk yang diuzur. Jadi kondisi yang pertama tidur sebelum waktu sholat. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang apa, tidur setelah masuknya waktu sholat, dengan asumsi kuat, dengan asumsi kuat tentunya ya, dia bangun sebelum keluarnya waktu. Ya. Kemudian, tapi misalnya tadi ya, dia tahu-tahu biasanya dia bangun jam 3, tahu-tahu dia bangun pas azan subuh. Nah, yang tadi, kondisi yang kedua, orang yang tidur habis maghrib misalnya, atau bukan habis maghrib, afwan, orang tidur habis masuk waktu azan isya, dia tidur ya dengan asumsi jam 3 bangun, tapi kemudian apa, blablas ternyata azan subuh dia bangun, maka apa, maka dia layak tsam ya. Layak tsam, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tadi dia membangun asumsi yang kuat tadi berdasarkan azan itu tadi ya. Fa innahu la ya'tamu bi hadha at-ta'khir wa la tajibu 'alaihi fawriyatul qada ya. Orang yang kondisinya seperti ini, dua kondisi tadi ya, maka dia wajib baginya qada, tapi qadanya tidak 'alal fawr ya, enggak mesti harus segera. Jadi dia tidak berdosa dengan meninggalkan salat pada waktunya karena dia ada uzur tidur tadi ya. Kemudian apa? Qadanya juga tidak harus disegerakan. Ya, qadanya tidak harus disegerakan. Bi khilafi ma idza nama fil waqti. Ya. Berbeda dengan orang yang dia sudah masuk waktu salat tapi dia tidur. Wa huwa yazunnu anna nauma yastaghriqul waqt, tapi dia yakin. Ya. Naum, ya, tidur itu apa? Itu bisa, kalau dia tidur, dia akan bablas. Enggak. Misalnya, ya, sebagian pemuda hari ini ya, diuji dengan misalnya kecanduan game misalnya. Dia main game sampai jam 3 pagi misalnya. Ngantuk. Ya, ngantuk. Dia yakin ini, waduh, kalau dia tidur jam 3 pagi, ya, dia punya asumsi kuat, dia nanti bangun jam 7 atau jam 8. Misalnya. Dia bangun jam 7 atau jam 8. Waktu subuh sudah habis dong. Maka dalam kondisi ini ya dia berdosa. Ya. Kenapa? Karena tadi dia punya asumsi kuat kalau ya dia akan bablas dengan kondisi seperti ini. Ya, badan capek. Ya. Kemudian waktu yang malam yang bisa digunakan untuk tidur, istirahat dan lain sebagainya dipakai untuk begadang, untuk main misalnya. Ya. Kemudian apa? Bangun jam 7, jam 8. Maka ketika dia bangun jam 7, jam 8 tadi, waktu subuh sudah habis, maka fa'innah pertama dia ya'tham, dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat pada waktunya. Ya. Yang kedua, ya, maka wajib baginya fawriyatul qadha. Dia harus qadha segera. Ketika dia bangun, dia langsung wudu dan sholat. Ya. Dia harus segera untuk melakukan qadha. Ya. Seperti itu. Ya. Wa yusannu iqadhu man nama qabla al-waqti liyudrika as-salata fi waqtiha. Ya. Disunnahkan, ya. Disunnahkan. Ini biasanya membangunkan orang yang tidur sebelum masuknya waktu salat. Ya. Lidrika sholata fi waktiha, agar dia bisa sholat pada waktunya. Disunahkan. Misalnya di pesantren, kakak-kakak kelas, ya senior-senior. Ya disunahkan apa? Membangunkan adik-adik kelasnya. Ya, yang mana adik kelasnya tadi tidur sebelum masuk waktu sholat. Atau istri membangunkan suami, atau sebaliknya suami membangunkan istri. Ya. Sunnah, ya. Jadi orang ini tidur nih sebelum masuknya waktu, ya. Maka apa? Maka ketika datang masuknya waktu, maka disunnahkan untuk membangunkannya. Amma man nama ba'da wujubis shalah fayajibu iqadhuhu. Ya. Adapun orang yang tidur, ini dah azan, ya. Jam 7 azan isya. Ya. Dia tidur. Maka bagi orang yang mengetahuinya, dia tidur setelah azan. Nah, setelah masuknya waktu sholat, maka apa? Maka wajib membangunkannya. Yang tidur sebelum masuknya waktu, sunnah membangunkannya. Yang tidur setelah masuknya waktu, maka wajib membangunkannya. Kemudian pembatal itu tadi pembatal bukan pembatal, uzur ya, yang pertama. Kemudian uzur yang kedua adalah an-nisyan, yaitu lupa. Ana tsani min adzari shalah an-nisyan. Uzur yang kedua ya dari uzur salat adalah apa? Nisyan, lupa. Lakin bisyarat ya, dengan catatan alla yansha' an manhiyin anhu. Lupa itu tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang haram dengan sesuatu yang terlarang, ya. Dengan sesuatu hal yang terlarang. Ya. Kayadkhula waqtu shalah, contoh orang ya masuk waktu salat. Wa ya'zimu ala fi'liha. Oh, saya nanti mau salat katanya. Dia berazam. Tsumma yatashaghala bi mutala'ati kitab. Nah, kemudian dia lagi baca buku, ya. Lagi baca Safinatun Najah misalnya. Aw sana'atin wa nahwihima, atau dia lagi kerja misalnya. Fayakhrujul waqtu wa huwa ghafil. Masuk waktu dan dia lupa. Ya. Ternyata dia belum mengerjakan salat. Nah, fa innahu la itsma 'alaihi hina idzin. Ya. Dengan catatan tadi ya, kelupaannya tadi tidak disebabkan oleh sesuatu yang terlarang. Ya, tidak disebabkan oleh sesuatu yang terlarang. Maka ketika ini dia dapat udzur, ya. Contoh misalnya nih ya. Orang pulang kerja jam 7 atau jam 6. Jam 7 pas azan Isya, ya dia masih di jalan. Maka dia mengatakan, "Oh, nanti saya di rumah salat Isya." Ya. Nanti saya di rumah salat Isya, misalnya. Ya. Nyampe di rumah, dia ketemu anaknya, ketemu istrinya, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, lupa kalau dia belum sholat. Terus dia tidur, lupa kalau dia belum sholat. Dia bangun, ya, dia baru ingat misalnya siang, masya Allah, ya, malam kemarin saya belum sholat Isya. Ya. Orang yang seperti ini, ini termasuk apa? Termasuk yang diudzur. Ya. Karena apa? Karena ghafilnya, ghaflahnya, lalainya, lupanya tidak disebabkan oleh sesuatu hal yang manhi, yang terlarang. Ya. Amma idza nasha'an manhiyin anhu nahya tahrimin. Ya. Adapun apabila kelalaian tadi bersumber dari larangan, baik itu larangan yang sifatnya haram. Ya. Orang main judi, ya. Orang main judi, ya. Karena asiknya main judi, ya. Datang waktu sholat, ya. Dia, nanti lah sholatnya. Tahu-tahu dia tetap main judi, ya. Lewat waktunya, maka apa? Maka, ya. Dia berdosa, ya. Berdosa karena main judinya jelas. Berdosa karena apa? Karena meninggalkan sholat, ya. Karena lalai. Lalainya disebabkan karena apa? Main judi. Au karahatin. Atau disebabkan karena larangan yang sifatnya makruh. Kala'abi syatranji. Ya. Falaisa bi'udrin. Ya. Orang lagi main catur. Ya. Lagi main catur. Ya. Berarti ini ada isyarat bahwa hukum main catur. Ya. Itu adalah hukumnya makruh di sini. Ya. Jadi orang lagi main catur. Ya. Datang waktu sholat. Ya, datang waktu sholat. Ya, setelah datang waktu sholat, nanti lagi asik main catur. Ya. Lagi remis. Ya, atau lagi apa namanya, ini lagi, ya, lagi seru lah intinya. Tahu-tahu lupa sholatnya. Ya. Lupa sholatnya, ya. Terus dia ingat. Maka apa? Orang seperti ini tidak beruzur. Ya. Untuk orang yang uzurnya mu'tabar, ya, maknanya kelalaian itu tidak disebabkan oleh hal yang terlarang, baik terlarang makruh atau terlarang yang haram, ya. Maka apa? Maka dia, satu, dia tidak berdosa, kemudian yang kedua, qadha'nya tidak wajib segera. Adapun orang yang yang kelalaian, kelupaannya itu karena sesuatu hal yang haram ataupun sesuatu hal yang makruh, ya, maka apa? Maka dia berdosa, ya, kemudian ya, dia berdosa karena mengeluarkan sholat dari waktunya, tidak sholat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah apa? Dia wajib qadha faur. Ya, dia wajib qadha dengan segera ketika dia ingat. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ikhwati arsyadina sadakumullah rahimanallahu iyakum. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk lagi kepada syurutus salah. Syarat-syarat salat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.